Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita mengambil fawaid pelajaran demi pelajaran, faidah demi faidah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan penjelasan ulama kita terkait kandungan hadis tersebut. Hadis yang akan kita baca pada kesempatan malam ini adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis-hadis yang kita nukilkan itu hadis yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam, sehingga bisa merujuk ke kitab tersebut. Dengan fawaid yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Disebutkan hadis an Abi Amr Asy-Syaibani qala haddatsani sahibu hadidar wa ashara biyadihi ila dari Abdillah ibn Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabu ilallahi azza wa jal qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala birrul walidaini qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah qala hadatsani bihi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazattuhu lazadani. Hadis yang disebutkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab As-Shalah bab Mawaqit, hadis dari jalan Abi Amr Asy-Syaibani yang dia itu bernama Sa'ad ibn Iyas. Naam, ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari jalur Abu Amr Asy-Syaibani. Abu Amr Asy-Syaibani menyatakan hadatsani sahibu hadidar, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini. Wa asyara biyadihi ila dari Abdillah ibn Mas'ud, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumahnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Abu Amr Asy-Syaibani, Sa'ad ibn Iyas ini salah satu muridnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud yang mengambil hadis dari beliau, seorang tabi'in mukhadram, seorang tabi'in mukhadram yang dia hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak sempat ketemu Rasulullah sehingga tidak dikatakan sahabat karena syaratnya sahabat adalah dia laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalik. Dia ketemu Rasulullah, beriman kepada beliau dan meninggal di atas keimanan. Sebagian ulama menambahkan walau takhallala biriddah. Walaupun sahabat tersebut telah diiringi adanya pemurtadan, pernah murtad kemudian beriman kembali. Dia seorang sahabi. Sedangkan Abu Amr Asy-Syaibani ini menimba ilmu dari sahabat Ibnu Mas'ud dan tidak sempat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau datang ke Madinah, tetapi kedatangannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sehingga dikategorikan mukhadram, seorang tabi'in dalam deretannya. Dia mengisyaratkan kepada rumahnya Abdullah ibn Mas'ud bahwa dia pernah mendengar hadis dari Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wajal? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wajal? Seorang sahabi yang memiliki kesemangatan tinggi di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana telah kita dengarkan bersama fawaid pada asar yang disampaikan oleh Ustaz Abu Suhail hafizallahu taala, Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabi di masa kecilnya secara fisik ada kekurangan. Badannya kecil, warnanya pun, warna kulitnya tidak tergolong putih, tapi malah kecoklatan. Bahkan ada kekurangan fisik. Salah satu kakinya itu kecil, betisnya. Sehingga di saat kecilnya biasa dibuli oleh teman-temannya. Biasa diejek, ditertawakan. Tetapi karena kesungguhannya di dalam menuntut ilmu, belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun menjadi orang yang mulia, orang yang besar kedudukannya. Baik di kalangan para sahabat apalagi di tengah-tengah kaum muslimin. Dibutuhkan ilmunya. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dalam rangka ta'alluman, belajar, bukan menggurui, bukan ngetes, tetapi mencari ilmu. Ayyul a'mali ahabbu ilallah azza wajal. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Amalan yang dimaukan adalah amalan secara badaniyah. Karena Rasulullah akan menyebutkan bentuk-bentuk amalan yang dimaukan. Yaitu amalan yang terkait dengan badan. Amalan yang paling dicintai oleh Allah terkait amalan badan itu amalan apa saja? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan ibadah sholat pada waktunya. Qultu, aku katakan lagi, kata Ibnu Mas'ud, summa ayyu, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Rasulullah menjawab, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu, kemudian aku pun berkata lagi, kemudian apa? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu amalan jihad di jalan Allah SWT. Ikut berperang melawan orang-orang kafir untuk meninggikan kalimatullah, kalimat la ilaha illallah di muka bumi. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hadatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepadaku perkara-perkara tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau istajabtuhu lazadani, seandainya aku mau menanyakan lagi perkara apa saja, lazadani, niscaya Rasulullah akan menambahkan. Jadi kalau aku mau minta tambahan amalan apa lagi, niscaya Rasulullah akan menambahkan. Tetapi dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu hanya sebatas ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini As-Sayyid Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa faedah pelajaran yang bisa diambil. Hirsus sahabati radhiyallahu anhum alal ilmi wa talabil fadail, kesemangatan para sahabat di dalam mencari ilmu dan mencari amalan-amalan yang utama. Para sahabat salafuna saleh, pendahulu kita dari orang-orang saleh, mereka orang-orang yang memiliki kesemangatan di dalam menuntut ilmu. Dan mereka, sahabat, sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang bersemangat pula untuk mencari tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan yang utama yang mendatangkan pahala besar untuk mereka kerjakan, untuk mereka amalkan. Dari sini, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa para salafuna saleh dari para sahabat ridwan wa alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang terkumpul pada mereka al-ilmu wal amal. Mereka berusaha untuk berilmu, menuntut ilmu, dan mereka pun berusaha untuk mengamalkan. Maka ini tentunya menjadi motivasi bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang mengikuti jejak mereka untuk bersemangat di dalam menuntut ilmu dan bersemangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Faedah yang berikutnya, fadilatus shalah fi waqtiha al-matlub fi'luha fi wa annaha ahabul a'mal ilallahi ta'ala. Dalam hadis memberikan pelajaran kepada kita semuanya keutamaan salat pada waktunya yang dituntut untuk mengerjakannya. Bahwa amalan tersebut termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan mengerjakan sholat pada waktu yang dituntut untuk mengerjakannya adalah waktu awal-awal, bukan waktu-waktu yang diakhirkan. Dikarenakan kalau mengakhirkan waktu dari waktu sholat itu masuk perkara yang utama, tentunya tidak akan datang celaan kepada mereka orang-orang yang mengerjakan sholat, dikarenakan mereka dalam sholatnya dikatakan sahun, lalai terhadap amal ibadah sholatnya. Allah SWT memperingatkan dari sifat-sifat tersebut yang suka mengakhirkan waktu sholat dengan celaan fawailulil musallin. Celakalah orang-orang yang mengerjakan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka dari sholatnya itu lalai. Sahun. Asal maknanya, letterleknya adalah lupa. Tetapi tentunya hadis, apa ayat, tidaklah yang dimaksudkan hanya sekedar lupa. Karena kalau orang itu lupa dari waktu sholat karena kesibukan atau kegiatan, maka tentunya tidak tercela. Atau dia lupa dalam melakukan amalan sholat. Lupa tasyahud awalnya, lupa dalam bacaannya. Tidak tercela kalau memang dia lupa, bukan karena tahawunan, bergampang-gampangan untuk meninggalkan. Adapun sahun di situ adalah ghafil. Bermakna lalai. Dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika menjelaskan makna ayat tersebut, kata beliau, samahu musallin, lakinnahum lama tahawanu wa akharuha an waktiha wa adahum biwail, wa huwa asyadul adab, wa huwa syiddatul adab. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, di dalam kitab Kabairnya beliau menyebutkan makna ayat samahum bil musallin atau samahum musallina. Allah menyebut mereka orang-orang yang sholat, lakinnahum, akan tetapi mereka lama tahawanu, ketika mereka bergampang-gampangan meremehkan terhadap amalan sholat tersebut, tidak menunaikan dengan semestinya. Apakah terkait rukuknya, sujudnya, tidak memenuhi terhadap keharusan dalam melakukan amalan tersebut. Wa akharuha an waktiha, dan mereka mengakhirkan sholat tersebut dari waktunya. Jadi masuk makna sahun, kata Imam Az-Zahabi, takhirus sholat an waktiha, mengakhirkan sholat dari waktunya. Wa adahum biwail, maka Allah mengancam mereka dengan wail, dengan lafad wail, wailulil musallin. Yang lafad ini banyak dijumpai pada ayat-ayat Allah sebagai ancaman. Wa huwa syiddatul adab, di antara makna wail adalah syiddatul adab, siksaan yang keras. Maka dengan penjelasan Imam Az-Zahabi di sini menyebutkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita mengakhirkan waktu sholat, mengerjakannya di akhir-akhirkan, malas mengerjakan di awal waktu, ini bisa terancam dengan ayat Allah tadi, wailulil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Karena mereka tahawunan, adanya bergampang-gampangan, menyepelekan amal ibadah sholat tersebut dengan mengakhirkan dari waktunya. Dan ini kadang terjadi, seringnya itu terjadi pada mereka yang tidak terkait dengan jamaah. Yang tidak terkait dengan jamaah, seringnya terjatuh ke dalam amalan ini. Tahawunan wa ta'khirul as-shala'an waqtiha. Dan ini kadang mereka, para wanita terutama, banyak yang mereka itu tidak open dalam hal ini. Mereka banyak yang lalai dalam amalan sholatnya, sehingga bergampang-gampangan untuk mengakhirkan sholat. Padahal ayat sudah mengisyaratkan, walaupun mereka tidak terikat dengan jamaah di masjid, maka tentunya as-shalah ala waktiha itu dikedepankan. Sholat pada waktunya, yaitu waktu yang matlub, fi'luha, waktu yang dituntut untuk mengerjakannya, yaitu waktu awal, bukan diakhir-akhirkan atau ditunda-tunda. Yang cenderung kalau sudah menunda waktu sholat, ini karena terjangkiti sifat malas. Sudah terjangkiti sifat malas. Seorang ummahat, walaupun banyak aktivitas rumah, aktivitas keluarga, ketika Allah beri taufik kesemangatan dalam ibadah, maka dia tetap akan mengerjakan sholat faridah, sholat wajibnya itu di awal waktu. Karena dia sadar bahwasanya itulah yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Dan itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. As-salatu ala waktiha. Termasuk ahabul a'mal ilallahi azza wa jal. Dan hal ini pun diingatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan tafsir surat Al-Ma'un di dalam kitab tafsir Juz Amanya. Beliau menjelaskan makna ayat tersebut, ay ghafilun anha la yukimunaha ala mayan bahi. Mereka orang-orang yang mengerjakan sholat diancam dengan celaan, azab yang keras, dengan wail. Ketika mereka ghafilun anha, lalai terhadap amalan sholat tersebut. La yukimunaha ala mayan bagi. Mereka tidak menegakkan sholat sebagaimana mestinya. Rukuknya asal-asalan cepat, sujudnya pun demikian asal-asalan cepat atau tidak memenuhi rukunnya. Sebagian kita atau mungkin kebanyakan anak-anak, mereka ketika rukuk cepat, sujud pun cepat. Terutama yang ketinggalan-ketinggalan. Bagi anak-anak banin atau MTQS yang masih kelas 1, kelas 2, kadang dalam hal ini ghafil mereka. Sehingga ini perlu diingatkan oleh para aulia, para walinya. Agar mereka benar-benar mengerjakan sesuai dengan cara yang seyogianya. Sebagian mereka, ada yang ketika sujud kakinya diangkat-angkat. Padahal ketika kaki tidak ditempelkan, tidak menempel lantai, itu termasuk bagian dari rukun yang apabila rukun itu hilang, tertiadakan, maka sholat pun tidak sah. Sholat tidak sah. Sehingga ketika sholat, ketika sujud, maka posisi ujung-ujung jari harus menempel pada lantai, tidak diangkat. Dan ini termasuk rukun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Umirtu an asjuda ala sab'i a'dhumin." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sujud pada 7 anggota organ tubuh, di antaranya adalah yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Qadamain. Ini harus nempel sehingga kaki tidak diangkat. Apakah diangkat cuma satu, ditumpangkan di kaki satunya, atau kedua-duanya diangkat karena main-main, maka itu menyebabkan tidak sahnya sholat seseorang. Beliau mengatakan juga, yu'akhirunaha anil waqti al-fadhil. Termasuk ghafil atau sahun, makna sahun adalah ketika mereka mengakhirkan sholat tersebut dari waktunya yang fadil, yang utama. Beliau menyebutkan anil waqtil fadil. Sedangkan waktu yang fadil, yang utama adalah waktu-waktu awal. Sehingga ketika dia menggampang-gampangkan dengan mengakhirkan waktu, apalagi sampai waktu mau habis, baru dia menyempatkan mengerjakan sholat wajib tersebut, maka ini sangat-sangat dikhawatirkan terancam dengan ayat tersebut, yaitu dengan wail, akan terkena siksaan yang keras. Maka faedah ini tentunya sangat besar keutamanya untuk kita, masing-masing kita untuk memperhatikan. Dan masing-masing kita mengingatkan bagi orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Jangan dibiarkan mereka ketika muncul sifat-sifat malas, sifat-sifat ghafil, kelalaian, kemudian dibiarkan, diingatkan. Terutama mereka para wanita. Ya mungkin karena kita tinggal ke masjid, mereka bersantai-santai, guling-guling saja, atau ngobrol, bacrit, atau yang lainnya, mungkin juga dengan aktivitas masak-memasak, kemudian tidak memikirkan waktu sholat untuk segera dikerjakan di awalnya. Kemudian faedah yang berikutnya disebutkan oleh Syekh Nusaimin rahimahullah, anna birrul walidain afdal minal jihad fi sabilillah ta'ala. Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang lebih utama daripada amalan jihad di jalan Allah SWT. Padahal amalan jihad, berperang di jalan Allah, sangat besar dan sangat banyak keutamaannya. Apalagi sampai meninggal di medan tempur, di ma'rokah, bisa mendapatkan syafaat dan birrul walidain. Tentunya ini perkara yang sangat besar keutamaannya, sebagaimana ini perkara yang sangat besar kewajibannya setelah haknya Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga sebagai seorang anak, maka harus memperhatikan perkara ini, berbakti kepada orang tua dengan berbagai macam amal kebaikan. Dan walidain, kata saya Ibnu Saimi rahimahullah, yang dimaksudkan adalah al-ummu wal-ab. Berbakti kepada walidain. Al-walidain ayat al-ummu wal-ab. Seorang ibu dan bapak. Dan di dalam beberapa referensi di kitab yang lain, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang dimaksudkan walidain adalah pihak yang menjadi sebab terlahirnya seseorang. Itu ibarah ungkapan yang lain yang beliau sebutkan. Dan bir di situ disebutkan oleh beliau wal bir kasratul ihsan bi kulli nau'in min anwa'il ihsan. Ketika seorang anak berkewajiban untuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua, maka bir di sini bentuknya adalah memperbanyak amal kebaikan dengan berbagai macam jenis kebaikan tersebut. Apapun jenis kebaikan, lakukan. Sekecil apapun. Bahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dengan kita melakukan asya, makan malam, menemani seorang ibu, kemudian amalan tersebut menjadikan orang tua itu gembira, senang, bahagia, maka itu lebih utama daripada amalan haji yang sunnah, walaupun lebih utama daripada amalan haji yang sunnah. Menunjukkan akan besarnya keutamaan birrul walidain. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didengarkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana telah kita dapatkan fawaid badal asar bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk awalu man jahara Al-Qur'an fi Makkah badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang pertama kali mengeraskan bacaan Al-Qur'an di Mekah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di saat itu kondisi kaum muslimin masih minim. Minoritas di tengah-tengah kaum Quraisy. Sehingga mereka tidak berani untuk terang-terangan membaca Al-Qur'an, akan terancam jiwanya. Tetapi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan syajaahnya, keberaniannya, jiwa pemberaninya, maka dia pun mau untuk membaca Al-Qur'an di tengah-tengah orang Quraisy dengan keras. Di mana ketika dia sedang berkumpul dengan sebagian para sahabat di Mekah, yang mereka umur-umur sebaya atau ada yang lebih tua, kemudian para sahabat mereka pun saling mengutarakan kondisi orang-orang musyrikin, mereka jarang mendengarkan Al-Quran dikeraskan. Maka siapa sekiranya ada yang berani untuk membacakan mereka kepada mereka Al-Quran dengan terang-terangan. Maka Abdullah bin Mas'ud langsung dia mengatakan, aku yang akan membacakannya. Kata teman-temannya, jangan, Kalau kamu yang maju, kita khawatir mereka akan menghajar kamu. Yang kami maukan adalah orang yang membacakan kepada mereka dengan terang-terangan Al-Quran dari mereka yang punya apa? Keluarga terpandang, punya kabilah besar, sehingga bisa apa? Membela dan melindungi kalau mereka akan menghajarnya. Maka Abdullah bin Mas'ud dengan keberaniannya, ide teman-temannya itu tidak digubris. Di esok harinya dia berangkat pergi ke Masjidil Haram. Dia langsung mendatangi makam Ibrahim. Di dekat makam Ibrahim, di waktu duha, di awal siang, dia pun kemudian melantunkan Al-Quran. Padahal orang-orang Quraisy banyak di sekitaran Ka'bah. Pada duduk-duduk, pada ngobrol, pada bersantai-santai. Abdullah bin Mas'ud langsung membaca melantunkan Al-Quran. Setelah ta'awudz dan basmalah, dia mengatakan apa, mengucapkan Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Terus dibaca surat Ar-Rahman tersebut. Maka orang-orang Quraisy ketika mendengarnya terperanjat. Bacaan apa ini? Siapa yang membaca itu? Mereka pun langsung mencari sumber suara. Oh, ternyata Ibnu Ummi Abdi taban lahu. Kata mereka, maqala Ibnu Ummi Abdi, apa sih yang dibaca oleh anaknya Ummu Abdin? Ibnu Mas'ud terkenal juga dengan sebutan Ibnu Ummi Abdin. Mereka pun langsung mencelanya, taban lahu, celaka dia. Ternyata dia membaca bacaan yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun serempak, berduyun-duyun, datangin Ibnu Mas'ud dan mengkroyoknya. Langsung mereka tangannya pun pada diacungkan kepada mukanya Ibnu Mas'ud. Gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Wah. Dikroyok, dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Dalam keadaan terus dia melantunkan bacaan surat Ar-Rahman tersebut. Setelah puas orang Quraisy didapati Ibnu Mas'ud sudah babak belur, sudah enggak mampu apa-apa, sudah ditinggalnya. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pun ketika sudah ada tenaga bangkit dan pergi mendatangi teman-temannya yang kemarin, yaitu ngobrol. Akhirnya dalam keadaan babak belur dan darah pun mengalir di wajahnya, teman-temannya pun menyesalkan. Ini kan, ini yang kami khawatirkan kepada kamu terjadi sekarang. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak kapok. Bagi aku musuh-musuh Allah itu ringan bagi aku beban ini. Aku besok akan datang lagi. Dan akan aku bacakan lagi. Nah ini sifat keberanian Abdullah bin Mas'ud ketika pertama kali membacakan dengan keras bacaan Al-Quran terhadap orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat mulia, yang beliau termasuk sahabat yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qiraahnya, sehingga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang sahih, man sarrahu ayaqra al-Qur'an ghaddan kama nazal falyaqrahu bi qira'ati Ibni Ummi Abdin. Barang siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an dengan cara yang baik, dengan lantunan yang bagus, sebagaimana diturunkan sebagaimana turunnya Al-Quran tersebut, maka hendaknya membaca dengan bacaannya Ibnu Ummi Abdin, yaitu bacaan Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi qiraah yang termasuk mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah adalah qiraahnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang masuk Islam dari kecil, dan beliau menyaksikan ikut serta perang Badar dan perang-perang yang lain, dan beliau termasuk sahabat yang memiliki kedudukan tinggi, sehingga karena di masa kecilnya beliau dimuliakan oleh Rasulullah SAW, beliau termasuk salah satu sahabat yang menjadi pelayan Rasulullah, sering menemani Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberikan izin khusus bagi Ibnu Mas'ud untuk keluar masuk ke rumahnya. Setelah minta izin, Rasulullah memberikan izin. Karena beliau termasuk sahabat yang selalu setia melayani Rasulullah. Suka mengambilkan siwaknya, mencucinya, membersihkannya, mengambilkan bantalnya, bahkan memakaikan sendalnya, menyiapkan sendalnya. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga di zaman sahabat, setelah Rasulullah meninggal, di kalangan sahabatnya, oleh Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, dengan kedudukan yang tinggi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diangkat sebagai qadhi di negeri Kufah. Diangkat sebagai qadhi, sehingga kedudukan dalam Islam tinggi, di dunia pun ditinggikan, diangkat oleh Allah. Oleh Umar Ibn Khattab ketika menjadi khalifah, Ibnu Mas'ud diangkat menjadi qadhi, seorang hakim di Kufah. Kemudian beliau di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ditarik kembali ke Madinah. Kemudian beliau pun tinggal di Madinah sampai akhir hayatnya. Ini Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu diantara faedah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.